bilang aku setengah matimu mengejar cintaku. Tapi sekarang kamu bukanlah kekasih yang ku kenal dulu. Kau berubah semakin jauh, sudah tak mencintaiku lagi. Kapan lagi kau puji diriku seperti saat engkau mengejarku? Kapan lagi kau bilang I love you, I love you, yang seperti dulu, yang dari hatimu? Matimu mengejar cintaku. Tapi sekarang kamu bukanlah kekasih yang ku kenal dulu. Kau berubah semakin jauh, sudah tak mencintaiku lagi. Hey, kamu mau kemana? Pergi. Pergi kemana lagi? Kamu mau kemana sih? Kamu sini. Kita ngobrol sebentar ya. Ya aku mau kerja, Wi. Tapi sebentar aja, sebentar. Ya yeah, about what? Kamu nggak ngerasa ya kita punya masalah? Masalah apaan sih? Kita udah jarang ketemu. Saya udah nggak. Look, Wi, I have to work. I'm working for you, Dewi. Look, I have to go. Look, look, what do you want from me, please? Look, look at me. Saya butuh kamu. Saya lagi butuh kamu sekarang. Please. No. No, don't, please. Look, I have to go. I'm sorry. No, I have to go, Wi, please. I have to go. Puji diriku seperti saat kau mengejarku. Kapan lagi kau bilang I love you, I love you, yang seperti dulu? Yang dari hati.